Let him hear original sound from Soulja. Rasa ini takkan lengkap tanpa kehadiran dirimu. Kau menyembuhkan hatiku yang kini biru. Karenamu aku kembali lagi tertawa, riang, senang dan bercanda. Kau menyejukkan hati yang kini sedang luka. Kau temani hariku dengan semua canda tawa. Bagiku Abidin membuat diriku lupa semua kenangan tentang dirinya. Papi, having fun di sini. Biar hidup susah tapi tetap happy. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu yang tak mendewasakanmu. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu. Abidin, malam ini sungguh masih sangat panjang. Jantungku pun kini terus berdegup kencang. Mendengarkan pengalaman di dalam hidupmu, seru dan juga kian mencekam. Tak terasa bulan kini berganti matahari. Bintang-bintang pun kini telah bersembunyi. Kau membawakan diriku sebuah semangat baru untuk menjalani hidupku. Papi, having fun di sini. Biar hidup susah tapi tetap happy. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu yang tak mendewasakanmu. Abidin, jangan pergi dulu. Abidin, ceritakan padaku semua kisah di hidupmu. Semua hal yang pernah aku lalui, cuma Abidin yang selalu setia menemani. Di setiap suka dan duka kau selalu di sini.